sejati, cinta yang murni, ku tak percaya lagi. Hanya minuman ini yang selalu menemani. Yang ku sayangi, sejati, cinta yang murni, ku tak percaya lagi. Hanya minuman ini yang selalu menemani.